mau ngantuk deh, tiang niku menangan. Uang urip kok iso ngalah no ngantuk deh, tur oleh ngalah no ngantuk niku dengan dimanage secara betul menangan. Kanjeng Nabi niku iso ngalah no ngantuk deh, 15 tahun munggah medun gua kira menangan dadi Nabi. Temoni malaikat jin Jibril menangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku menangan soalnya tahu ngalahno ngantuke 20 tahun teng padang pasir melek diulang gurunipun namanya Syekh Mubarak Al-Madzumi. Melek menangan. Sunan Kalijogo melek di manage secara betul 3 tahun nunggoni tekene Sunan Bonang. Melek ya menangan. Dadi ratune Wali Jawa. Ki Ageng Pengging melek 7 tahun. Melek di manage jaga menyebut asmane Allah. Menangan. Metu anak jenenge Joko Tingkir dadi raja Pajang. Sing akhire nurun ke Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ngedun ke Mbah Abdurrahman, ngedun ke Pangeran Sambu, ngedun ke Mbah Jabbar, ngedun ke putra Mbah Sufyan, di anak Mbah Abdul Halim, di anak Mbah Abdul Wahid, di anak Mbah Khairan, di anak Mbah As'ari, di putra Mbah Hasyim As'ari. Danang Sutawijaya menangan. Wong duwe bapak gak turu-turu jenenge Ki Gedhe Pemah. Raden Bagus Harun niku pengin duwe anak ulama dadi umarok. Melek 7 tahun bubuk. Ora kepengin ngantuk 7 tahun. Tirakat niku duwe anak wedok gowalake mboten umum. Dikenal kate jeneng Ki Ageng Alapalap. Melayu buruwe tebu. Saking duwe cita-cita pengen dadi wong sing menang kudu ngalahno ngantuk 7 tahun. Nah, Nyi Ageng Alapalap dia anak Mbah Makdum, jago nangat. Dia anak Mbah Ma'lum, dia anak Mbah Tafsir Anom, dia anak Mbah Qoyubi, dia anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas melek menek metu anak wedok. Namine pun Mbah Nyai Nafiqah dinikah kali Kiai Hasyim As'ar. Di putra Kiai Wahid Hasyim nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri keturutan nukul anak ulama dari Umarok jenis pun Abdurrahman Wahid. Iki rumus ini sih kan dan mulu sampai nek karo Kiai kok digugah gak sih disadu ojo nesu kok sampai dicik menangan kok. Menangan, doang dia udah kuat melek dia ku menangan. Oh coba pandang bulu. Nyai Sukira ten Jogja dia ku bodoh, betul tak pinter. Tapi melek sangat mulah, petengnya dilus-lus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, engkau nek metu dadi raja nah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat mulah anake metu lanang, keriting, jeblok, putih. Jeneng ki Soeharto. Dadi presiden iki rumus sing menungso kadang wis mboten patek paham. Iki rumus menungso, rumus sing makhluk akhirat itu kaya ngoten niku. Rumus sing makhluk akhirat, tapi iki makhluk akhirat. Kita bukan makhluk di sini. Ini tutup kampung halaman kita. Kita ini makhluk ono, kita ini alien. Yang memang diturunkan ke sini ini ja'ilun fil ardi khalifah. Demulo ada caranya tersendiri. Demulo wong nek kuat melek nek biye teng pondok niku yo jagoan. Nyenengi arek santri pondok putri ngono kok ditolak. Santri rumiyin melek pitung dina pitung bengi maca ya Rahman ya Rahim I love you. Oke. gitu. Ya kadang santri ini ya orang kabeh terus seneng ya Rahman ya Rahim. Ya kadang ada sing dua blek ngene iki. Jadi sudah apa tekan saya jadi jarang goyang tak goyang goyang ngeri ya I love you ya. Ya lagi yakin menang mulut yang dia itu bodoh-bodoh tapi kuat-kuat. Bapak Ibu itu kadang sakitnya namanya semilai Rahman. Karena yang bener pada pinter motor fase baru semilai Rahman Rahim. Gimana tadi? Tapi melek ini kuat. Untuk loro didoni cuma itu ya waras nih. Nah saat ini aku bismillahirrahmanirrahim itu ratu cuma itu basintok. Ini yang harus kita pegang bahwa kita ini manu ya gini merusak. Mula waktu saat ini begitu turah turu kekuatannya ini semakin turun, semakin lemah. Kita biar menungso, ngomongnya manggil Banyuwangi. Terus kata singo, kata macan. Biar macan Banyuwangi, kalau bayi dia ini, wah, melayu macannya. Nah, waktu saat ini begitu manja hidupnya, wis turah turu, mangan-mangan turah turu. Oh, jombornya kok petok singo. Petok melinjo, lu wedi. Lu yang melinjo, ura-ura, masa murah. Dedek santen nggih. Tak ora aku tulis. Tulis ta. Jadi ini kira-kira. Manusia ini berat tanggung jawabnya. Karena bukan penduduk sini. Mula Gusti Allah lu nek gawe menungso supaya ini ora medeni wong. Watin wasaitu Oturi sini nama hadal baladil amin. Ini supaya Gusti Allah watin demi buah tin ini simbolnya Nabi Nuh medun teng gunung Ararat bar banjir peduh ini ku buah tin ini simbol perjuangan Nabi yang sangat berat lambangnya Nabi wa zaitun ini tukulnya teng Filistin simbolnya Nabi Isa kali Nabi Ibrahim Ibrahim. Wah, buat kalau ni pun abis saya kan dah rendah dekik wong tadi menungso. Tadi menungso ni pun pengen tadi menungso. Ni pun simbol ni pun Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Wah, puri sini nak ni pun simbol Nabi Musa. Wah, buat Nabi Musa ni pun benar Firaun. Oh ya, apa juga? Nabi Ibrahim dan ni nak. Rojo Namrud. Nabi Isa dandani wong Roma balik no bener no maneh wong Yahudi. Dapat. Wa hadzal baladil amin simbolin Nabi Muhammad. Jadi nek arep wong kok dadi menungso betapa beratnya Allah memberikan simbol-simbol watin wa zaitun. Patuli sini nama hadal baladil amin. Nah sebab menungso ini ku buatan penduduk meriki ye mula dingin dikake nopo ya paling nyampe lah kot kholak nal insa nabi aksani takuin menungso dikawe paling nyampe jadi sampe kudu sadar bahwa kita lah makhluk terbaik di muka bumi. Mula sampe gak usah kepengen dadi pite, ojo pengen dadi pite. Saat ini kakak aku cah nom-nom aku pengen dadi pite. Rambutnya dicukur, dinai celipiran kok ya pite. Ojo pengen dadi pite. Duh. Sampe lo ngenang, ojo kepengen dadi sapi. Sing dipasang anting-anting nang irung iku sapi dah lama sampean pengen dadi sapi. Lho, sampe iki dudu sapi. Sampe yo dudu pitik dudu wedhus. Ini kesadaran pertama yang mesti ditanamkan bahwa kita ini manusia. Manusia iki wis gak ada wong lali iki. lali nek menung menungso. Sampe niki menungso duduk yuyu. Mula aja ngreketi galengane to, Mbok. To sing ngreketi galengan niku yu. Yuyu. So, itu jadi sadar ini, sadar ini arti menung. So, akhir-akhir ini, masya Allah, pakai mau ngali nih awak diri ini menung. Menung so, mulu saat ini kata menung so, dilihat menung. Menung so. Sampai ini ketujuh kiri, ya. Nek kiri itu gak ngerti bedanya te'e, karo te'e tong. Jangan duduk codot. Ini codot nyolong dari sopohnya gak apa-apa wong cok. Codot. Yakin ada yang menungso. Makhluk terbaiknya Gusti Allah. Irungnya menungso. Apa yang dikaru irung wedus? Ya apa irung menungso? Masya Allah. Ini wedus yo wis ngono iku lho gak tau tumun wedus ambung-ambungan gak ono. Wong irunge elek. Lambene menungso, karo lambe wedus. Apik lambe menungso apa? Ya Allah. Lambe wedus iku munine mek kali. Nek kabe eek yo wis meri wedus. Lambe menungso niku iso muni saatane. Mula muni yo sing ape. Bento. Medhus ka iso wae ya ngono Pak dan Mama ana sawa fa'il. Ono sing rada member iso ngoten iku jenenge manuk B. Manuk B yo niku iso nek nyanyi Indonesia Raya, tapi jenenge manuk B yo senajan nyanyi Indonesia Raya, dia tetap bukan warga negara. Tentu saya biu. Kau nggak salah lihat aja ini menungso, nek ngono tok intine iku. Ojo bisa-bisa sampean iki lali nek menungso. Menungso niku apa? Lambene menungso niku bahkan kok mboten saomong, mboten samuni. Niku omong. Lambe menungso niku mboten muni sapa kok panjelam di apik. Apa sampean guyu? Mboten muni niku tapi omong. Gila. Ini bener-bener laqad khalaqnal insana fi ahsani. Mula omong sing apik sebab gak usah muni iku iso omong. Nek kasih kliru meden. Meden. Ah, kok ngopo gak dadi gubernur? Kliru omong. Kok gak kliru omong? Dadi gubernur. Kliru tok ngomong, kliru. Nek kula piyambak wis tak ngapura wong panjenengan wong kliru. Tapi kan ono sing gak trimo yo wis. Wis gak trimo terus disangoni dadi. Tangane menungso napa mawon saged dhewe tangane. Kamu nini ngomong. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mati menungso niku. Sekarang sih kisah ngalah ada tadi meneng-meneng awak dewi ini makhluk terbaiknya Allah. Tapi ojo lali ya. Thumma radadnahu asfala sabilin. Sing mau digawe paling apik engko didadekno sing paling elek. Aduh. Asli mriki. Mulut tambah suwe tambah ape butuh natus tetep larang tetep larang coro niku boten nate atus, boten kamar mandi. Mengkilat. Apa ana bayi sing muliane kaya bayi menungso? Mboten enten. Bayi kok teko disambut kaya ngoten niku napa enek. Wong parani itu bayi paling mulia, ga iso mangan didulang. Ga iso mlaku dituntun. Ga iso omong niku di kok ora omong, gek krungu ata-ata. Tadamu senengnya Masya Allah yun diambung-ambung diindil-indil ngono gaono anak kok menungso mbok anakan wong Afrika ngono ni lucu nipot ga iso cewo dicewo iklan somaku bayi menungso mulione kaya kata diri tapi ni pun kenging semua dan tahu aspala sahabinin ga iso ubah bayi menungso ni cili pipine tapi kaki lembut-lembut engkau umur tambah elek umur 40 wis mulai rada keriput elek umur sewidak pipine kewel ke apa enek mau ngambung pipi umur sewidak misalnya itu ini bu ambungnya mau kaya gini gati adus loh nih ini tuh harus adus seminggu sejebut sesemini nih mulai mampu dek boten dibantu minyak wangi subhanallah duh tak ada cili-cili nek omong lucu nek boten rumah ada tak dek ya Allah kare bayi api kaya bayi menungso sampai saking api kadang wong tua udah dikupanggil yuyuyuy anak siapa ya tapi ngono itu kok aku boten terus ngoten lho cilik didulang rada gede kon mangan dek dewe begitu iso mangan dewe kocar kacir di Senen seneni lho seneni wis berarti seneni iku tekan tuwe Masya Allah aja meneh kok mangan aja meneh kok gak mangan niku lho nek wong tuwa iki iso kliru mangan mlijo sikile abu dadi elek iso iki tok mangan bayem darah tinggi mangan jeroan gak iso turu gila cili omong sa omong dinteni engko tekan tuwek krungu omongane sing jreget iki yang keli Masya Allah gila cili ini ku dituntun-tuntun begitu gede saya nuntun sopo melaku-melaku ngono bahkan ngisengnya disoroti kok adem olo tau ibu lu itu tuwek lu kita ini ku menunggu sumar roda tenahu asfala sapi tapi anak dus-dus itu tambah gede tambah lah larang sapi tambah tuwe tambah larang jati tambah tuwe tambah lah larang menungso tambah tuwe tambah kalma ajine tak kandani sepian motone lamur untune protol tengkule lidu ya Allah kita pengen rabi karena sing gelem mulai sampe mumpung isi ayu-ayu mau nunggu nih orang sing gelem nang rabi ya soalnya gue nih umur petang puluh munggah nih gue di pasar no nih gue angin mulai sesu nih sampe rabi ya juga boleh bucu sing sa umur gue lo sing luwe tua sampe umur telung roh puluh gue lo bucu umur telung puluh lima lah kok selamat nih sampean luweh enom wong lanang luweh tuwek sampean selamat begitu sampean mulai tuwek elek bojone sampean matane wis bawur lah nih sauh tambah elek batangnya kabur bako liwat. Tapi ini ada batang menungso liwat. Masya Allah. Dadah. Dari lamulah. Iki Quran lho ya, gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa raddnahu asfala safilin. Tapi tengriku ana bae. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iki pondok pesan tren pulangi sampean amanu wa 'amilus shalihat. Diulang lagi nih cik dadi menungso engko cik gak dadi sing paling uang niku nih amanu wa amilu sholihat niku mboten medhun derajate lha kula niku ya gumun biyen niku kula maca ayat niku biasa mawon kadang tak pikir kok ya bener nih ono amanu wa amilu sholihat niku kok mboten dadi elek coba. Gila ya iya sepoh ya sepoh bodoh protol untune bodoh gak iso ngelaku bodoh loro kadang ya bodoh untune ya protol bodoh tapi kenapa mereka tidak jatuh ke titik buruk cili ini kur gak iso omong di kongkon ngomong para ulama sepoh omong sa omong dinteni ini gila cili ini ku diambung-ambung cili para ulama sepon ini ku nek teko ya diambung-ambung loh gak ada terus iya ya iku diken ini gak ada gitu cili ini ku ditekani panganan lo dorong iso mak mangan tapi tiang-tiang sing alim tuh soleh ini ku tekan tua ini ku panganan lo beru oh beragrono santri teko nggowo pangan cilik ga iso mlaku dituntun sepuh niku ya royoan nun niki kiai nang Jawa niki insyaallah sing paling sepuh ku Mbak Maimun Zubair iki Mbak Maimun sepuh sangat dosa kali Mbak Maimun niku cilikane dicewoki kali tiyang sepuh sakniki kok Mbak Maimun terus kok gak cewok cewok ana kok ngoten niku ini aku sing ngantri nyewoi Masya Allah bayar raigel belum tabarukan teng ulama soleh dulu pulang jadi gila dan apa sama dewe kadang kok terus orang ngerasa no niku ya sama dewe kadang anjir deh amanu tok jadi amal soleh udah sampe ini terus so iki dicetak jadi amanu wa amilu jadi nah mula supaya sampean iso jadi aman wa amil sholihat niku ya mboten gampang sebab menungso niku separuh niku akhirat separuh niku untuk dunya akhirat niku nyawa rupane fitrah panggonane nyawa niku rogo rogo niku gawean dunya rogo niku lak gawean mriki ta nggih produk lokal nek rogone niku iki yang genteng mongan mangan terus diproses teng weteng modal dadi uyu dadi umbel dadi taek dadi tenaga nek wonten sing disimpen dadi nut nutfah. Nah nutfah ini makanya yang dicampur digawe-gawe awak ya anak gawe rogo nah mula sampe hari ini gawe rogo sing ngapi oh Joko nganti nanyar tuh nyolong titik mungkin sih jadi anak ini ke anak ini ya daging pitik nyolong ini mau maka itu bokong ini bokongnya nakal jak ngaji tuh turu utawa tapi ini jak dadu banter. Ya mula Bapak Imam Syafi'i nemu drima kintir golek halale. Kuwatir rogone anak niki sing dipasrahno wong tuwa kendamel niku mangke dados rogo syuhadat. Mula pantes metune anak Imam Syafi'i. Syafi'i lho kan diulangi to. Diulangi sedoyo. kon iki donya. Senengane nduk donya. Lah menungsone sing asli niku tepundi? Manggen penjero ro. Roko niki sing mesok dijaluki pertanggungjawaban le dadi menungso niku kapan nempun wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni. Wis ditakoni arep medhun wis ditakoni alas kundi rabbikum qalu bala syahid. Menungso iki. Mula tugase napa to? Pondok pesantren menjaga konsistensi menungso tetep dadi menungso. Lah sing wis jelas menungso niku nyawa. Kulo sampeyan aja kuwi nek jenengane nyawa, niku nek dijak apik niku gampang. Krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Matak ngono pengen sholat wis mesti. Tapi bokong iki kan donya. Bokong iki donya nggih. Lah sebab bokong iki donya senengane senengan nduk. Donya. Ya lungguh delok sinetron motone. Ana wong njaluk nyuwun ten, nyuwun. Tangan iki ati mesti pengen ngenek. Ngenek tapi tangan iki donya nek kok sak niku. Ya golek sing lembut, nang sing kasar iki 100 mboten sida. Jadi gitu ya. Nggih. Wis dijak sembahyang kuwi jek. Allahu Akbar. Matane tetep donya. Sarunge bolong. Tarikan bungkus ini untuk ke dunia. Nggih. Niki menjadi hal yang lumrah di dalam tradisi manusia. Tangan niki wong donya senengan donya. Kita nek ora pipi pengin jiwit nang ning tangan. Sikil niki donya senengane donya. Tapi manusia punya tanggung jawab dadi khalifah. Jadi lah donya niki ibaratnya kok klopo ngoten. Ini sepeti. Sing digawe kene iki napa? Ibaratnya menungso ngoten. Kon ngetokno santen. Santene. Amanu wa amilu sholihat iki ibaratnya kok klopo ngono santen. Supaya metu santene, sing donya niki ya diulangi kenal akhirlah niku mila teng Al-Qur'an pun diulangaken bilih wong nek kepengin oleh ilmu nggih tiyang nek kepengin oleh ilmu aja lali apa aja lali ngresiki awak saka kehendak-kehendak dunya. Mula para kiai ngene iki. Nek sampeyan arep diulang dadi wong alim, mesti rogone ditata. Sebab nek rogone niki mboten ditata, mboten cocok kali dawuhipun Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi mas oleh ulama niku yaksyallah. Nah supaya tangan niki pedi karo Gusti Allah, mulo neneng pondok tangane dicekeli tes pe. Pokoke iki sing pedi karo Gusti Allah dikompon lungo dikepuki dijewer diapakno. Mulo sampeyan ojo lesu nek teng pondok. Kok tadi keplai karo kiai, aja nesu. Itu bagian dari mencetak agar diri kita bisa dikasih air. Jadi, tapi ini saya dulu. Supaya apa? Amilu sholihat. Amilu sholihat itu ketutup kali barang itu. Tuh, lah mulo supaya menungso niki mboten ketutup kali barang dunya mulo regane dita diseni air lah sing duwe ilmu niku Gusti Allah mulo nek teng pondok sampean diparekno karo Gusti Allah lah supaya sampean parekno Gusti Allah ben ilmu niki medun langsung mulo sampean diulang dadi wong sabar atau wong tuwa sebab sabar niku bareng karo Gusti Allah niki lho ya sampeyan yo kudu trimo nek nang pondok kok gudiken yo kudu trimo sebab kanti gudiken kudu trimo wis sabar yo mulai men gak sabar ketok tangane lah yo digempuki dijewer rindu pada orang tua niki bagian dari riyadhoe para ulama digeleng riki supaya napa bungkuse menungso niki kedonyane niku ilang paling mboten kurang sehingga napa menungso niki iso dicetak dadi amanah wa amiluso risal. Jadi aku boleh sampai aja bungo nenek pondok kok dijewer. Aku tuh terima apa meneh wong tua. Gawe anak kadang lo tuh gak niat belas niko. Ngantuk-ngantuk gayanya. Ya diulang nanti kapur sekilo ya buat ternyan. Nyantol. Begitu diulang guru nih gara-gara gak nyantol. Ya kupingi tika. Kaplok. Supaya nopo. Ibaratnya ngomong nih wajib dipersantan nih. Plato ibu. Napa sepet jadi kenteng di parut jadi persnya tu nih lagi munggah meja. Nah proses itu semua ada di dalam pesantren. Mulo senajan riyen pesantren ini bukan produk Islam, pesantren itu bukan produk Islam. Makanya pesantren itu hanya dikenal di Indonesia. Pesantren itu pola pendidikan sing pun enten saderenge enten Islam. Begitu pola pendidikan Islam niku butuh mas'ul yakshallah. Mas'ul yakshallah niku wonten teng pendidikan agama Hindu. Kagem sinten kagem sahastri sing belajar kitab suci. Lah niku diadaptasi kali para ulama-ulama sing teko teng Indonesia. Belum tenan. Cara kaya ngeten iki kejaba teng Indonesia. Ini proses membentuk amanu wa amilu sholihat niku mboten gampang. Amanu niku rada gampang wong jae wong iman rek. Tapi nyetak amilu sholihat niku nyetak akselerasi yang imbang dohiron wabatinan. Atine dikongkon anteng, dohire dikongkon tenang, penuh kesabaran lho ini. Jangan, ya, tangi ya, tangi. Seluruh. Jadi, bila proses ini sekarang menjadi proses yang diakui oleh wong dunia. Kadang awak dhewe niku kaya ngeten iki pun nganggep alah biasa. Tapi begitu melihat perkembangan Islam di Indonesia, sing mboten pate umum mboten niki. Di saat Islam di seluruh dunia mengalami keruntuhan, kenapa yang di Indonesia tumbuh subur? Salah satu jawabannya adalah karena ada proses menanam Islam colone pesantren. Nah, akhirnya kabeh saat ini melu, hanya istilahnya mawon sing beda boarding school. Full day school. Jadi apa? Ya itu pesantren. Ini itu pesantren. Teng Eropa dikenal ganti jeneng seminari. Sehingga yang kayak tadi, lagi. Nah ini khas Indonesia punya pesantren tumbuh niai, dicontoni, wes dicontoni. Esok sore awan bengi. Nah mula uang ni ku nek teng pondok ilmu ni manjing karena terbentuk dalam pola kehidupan sehari ya hari. Nah, konek wis dadi terbentuk dalam pola keseharian, dadi mental aman wa aminu sholihat niku. Menungso napa dijanji kali Gusti Allah, falahum ajrun khairu mamnun. Itu ganjaran sing gak pedo. Sampeyan nang padha awor karo kanca kaya ngono nggih. Amilu sholihate kaya ngono. Mungkin nek sampeyan dadi wong ya gak bakal kaget nek kudu ngurusi urusane wong. Saiki lho ngisih iki lho ditenan. Sesuk sampean berbagi dengan orang lain biasa. Wong saiki wis dilatih berbagi ya biasa. Sampean uripe rame ora nang pondok jiwi-jiwitan nopo. Sesuk nek gedhe uripe rame dalam kehidupan sosial biasa. Sampean nek nang pondok saiki ge. Anu yuk apa Mbak? Di rumahku turun teko aku utang. Ya iki sih gentenan. Pola hidup ini akan membekas sesuk sampean yang gede sampean tidak mudah berlari dengan urusan orang lah orang lain. Padahal ini adalah cetakan-cetakan calon pemimpin urip bareng dituti koncone. Nah, ada kayak gini. Potret kehidupan sing asli ini orang pesantren ini sesuatu yang gede sampean delok. Ndak kumunan ning pesantren ning mesti bocane wis butuh pesantren. Itu kadang sikat iki gentenan. Enten mboten siap. Wis mboten enten nggih. Zaman kula niku sikat gentenan. Soale mboten ngeten niki sikate. Napa? Genteng ditumbuk. Gentenan julit. Lha sempat niku ngerti-ngerti lho. Gentenan. Lho wong kadang niku nyurati santri wedok wae gentenan kok. Ayo disurati yo, engko sing diterima sing endi? Cetakan amanu wa amilu sholihat model pesantren niki. Niki mboten kathah sing duwe. Mboten kathah. Wong kok iso berbagi makanan kaya bocah pondok. Mboten iso. Sesuk sampeyan nek gedhe berbagi makanan biasa. Saiki cuaca mangan tuh kirimannya runtet kok. Sesuk sampeyan dadi wong sing sabar. Pola pembentukan dan ini pun diakoni kok. Untuk mencetak menungso niku ya pesantren niku. Ora enak, ya ora enak. Tapi sesuk urip niku ya ora enak. Kayak mate sesuk urip niku enak. Bendino diawasi dia. Ya. Sampeyan besok akan selalu merasa butuh ada pengawas. Pengawasan nek wis urip dhewe. Ya tapi betul-betul ada. Ini betul tentang pesan. Nah, ini pun mancing. Terus sampai sesok urip yo, santri yo. Terus akhirnya saya ini sampai iso koyok ini, sesok tetep koyok ini. Sampai koncone gudikan yo melok nyudah di kantor. Lega cici sih. Biar mangan nang kondok ini didoni bareng-bareng itu biasa. Aku si toy aju di pangan menaik. Lagi, siapa yang tahu saya? Siapa yang tak nak pondok kan bicara ngilangi semut ke situ. Marah mangan segono kok di pangan semut cara ngilangi semut dia. Gampang istri ke paten. Istri ke paten ni kaget tak semut dia pun. Hidup itu penuh kayak gitu, penuh liku-liku, penuh kerinduan. Tapi ini kayak gini, ya kayak gitu bersama. Kalau ini sampean besok terapkan dalam kehidupan sehari-hari, cetakan solihat neng pondok, tadi pemimpin sampean. Napa? Duh, ketekan darajat niki sing ditulis teng wingking niki lho. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Ya darajat niki. Darajat niki persiapane teng pundi? Ya teng mriki. Siapa rata urip bareng wong akeh kok dadi lurah, anggere ana tamu arep urus KTP mesti mlayu. Kecuali ingin teko terus duitnya wis ketok 15.000 entar tangan ini. Sampeyan dadi DPR kok diparani wong akeh tidak punya kebiasaan seperti ini, angel ya. Del delik. Lho. Lho ini. Lah, nek itu kemudian membekas awak dhewe itu falakum ajrun ghairu mamnun. Oh, itu ganjaran sing kapan? Bahkan tekan mati cilik tekane rame mungkin gede ya uang rame sampean lahir disambut wong akeh sampean gede ning dia ya disambut wong akeh sampean cilik dikei mangan gede ora usah mikir mangan sampean cilik dituntun-tuntun mungkin tekan tuwek dituntun-tuntun lah niku janjine Gusti Allah tekan mati para kiai omahe gak tahu sepi sedane kuburane yo gak tahu sepi uripe para alim para ulama niku selalu disambati wong akeh sedane tekan kuburan disambati wong akeh kiai duwe-duwe titik niku kadang ana tamu dikeke iki sangu niku kadang sesuk tekan mati niku ya ana wong loro niku ya golek duwit teng ngene wong mati carane nopo dodol sego nyambut tamune wong mati lho bahkan ana copet niku ya nyopet tamune para wali niku sami lho niki dadi menungso niku wonten niku menungso niku wonten niku mlakune lha mulo lah mikir nek wis kaya ngoten niku awak dhewe niki layak aku dadi menungso sebab nopo takdire menungso niku ketawal siji kali takdire wa terus gawane beda beda sing ditugaske karo Gusti Allah gawa santen niku klopo mulut tekan sana ini sampai golek santen tersih tenggeru klopo ini sampai golek klopo kok gak ada santen nih klopo palsu golek vitamin C ini ku tenggeru jeruk ada jeruk kok gak ada vitamin C ini ku jeruk palsu lah menungso diukit apal cetakannya kokon gowo ilmu wa'an lama adamal asma nah ojo ngasih menungso urip kok ora duwe ilmu sebab menungso urip kok ora duwe ilmu ya dudu menungso lho berarti sing endi sing isih istiqomah ayo klopo tesih istiqomah gawa santan jeruk tesih istiqomah gawa vitamin C lah mulu sampean ning donya kok isih duwe ilmu berarti sampean iki isih menungso berhubung awak dhewe niki ra ketang sak kecap rong kecap sak klimat rong klimat tesih duwe ilmu mulu dalu niki diwontenaken khaflah khaflah niku intine apa wisuda niku kandha karo Gusti Allah kandha napa ya Allah kula tesih menungso sebab kula tesih duwe ilmu limeng ono to mulo dijejer digawani map niku pengarep kandha ya Allah kula tesih duwe ilmu berarti kula tesih menung so ono to asline limeng kok ketiku nek jeruk tesih diarani jeruk soalnya tesih kecut gawa vitamin C pedus itu sih diarani pedus soalnya itu sih ngonton itu nih di sate itu sih ku kuri brotowali itu sih diarani brotowali soalnya itu mien gawa pahit itu sih pak pahit lah menung soalnya itu lahir nih ku kokon gawa air ilmu. Nek awak dhewe isih duwe ilmu berarti awak dhewe tesih mendung. Sok. Jadi sampeyan kok wis ora duwe ilmu, ya aja ngaku mendung. Sok dene ono. Dene to mulo, sampeyan kudu syukur dalu iki bisa iki duwe anak isih mendung. Ya sampeyan wis wong. Lungguh lah dia pun zaman dua anak isi menungso, enggak memeriki, saroni, dandani, cik tetep dadi menung, menungso aja ngasih. Jadi kaflah akhir sana ni, gus jatuh si menung, enggak dadi menung. Lungguh nek wis niki wis urusane Gusti, Allah, arep diangkat derajate kaya napa urusane Gusti, Allah. Jadi gila, gila. Jadi betul ribet jadi menungso ni bu. Nek coro aku rani Gusti Allah. Mengdi kongkon amanu wa amilu sol. Lihat cuma nyetak awak jadi amanu wa amilu sol. Lihat niku butuh proses. Nek klopo arep dadekke santen ya wis kote ngoten niku kote plakok diparut sampean rutah prosese iki. Kotok ki dhuwur dijejeg cucuk ngoten niku. Mangke telebuk ngoten niku. Wis telebuk niku dipacong aku arep celuk ngoten iki. Wis ngono diselubat, wis ngono dicuk-cuk ngoten niku. Wis ngono diparut. Sampe nek krungu sambate kelopo masalah. Aduh yo. Tapi proses itu dilewati akhirnya metu santen. Santen niku. Peso niku nek iso sambat, besi niku tulung-tulunge koyo ngopo pisan. Jiko diobong, wis diobong panet tutuki kaya ngoten iki kok. Wah iki lan landep lah menungso yo aja kumutane. Nek pengen dadi menungso wong menungso niku panggonane ning jero, lah bungkuse iki tutuki. Iku ilmu niku manggone ning jero kene, lewate kuping. Lah nek kupinge dilewati dijewer kuping. Kupinge mulanya ada kiai kok jewer murid sampai ada jenesu ibaratnya kiai ditugaskan ngetok no santen diplatoi dibuka seperti orang buka tugasnya wong tua nambah ibu buka mulanya ada murid kok dikaplok kok wadul wong tua nih ini wong tua bian berarti buka ini rung jembar tua mbak ibu neng kalau tetap bawah kok tadi ku dan ini sampai wong mana ditok ngetok no santen nih gitu. Santene kokon ngetokno lah diplakoki dibedhi pacaki kulite mboten oleh ya wis apa meneh ate ono melanggar HAM ya kon go mulih ame mawon dadi kok apa glundung ora metu santene blas ya wis trimo resiko niku liya ana gowo klopomu glundung berkali-kali kula niku padu kali aparat polisian niku men perkara niku. Uwong dikongkon didik menungso dadi pinter. Tapi ora entuk demok awak. Awake kon ngetokno santen tapi buka sepete mboten no. Oleh lha iki terus piye carane? Ki mboten saged. Ilmu niku dicetak dadi ulama. Mas Ule ya insyaallah. Lah nek kupinge gak wedi, ya dikaplok cek wedi. Bokong gak wedi ditapuk cek wedi. Lha mulo tarbiyah niku nek cara pendidikan pesantren jiwir murid iku oleh. Lha makane nek tidak dibarengi, ilmu itu tidak dibarengi dengan kurikulum ya insyaallah. Kurikulum medine Gusti Allah, ilmu niku medeni Gusti Allah. Ora innama yakhsallaha ning innama yakhsallahu. Sing medhi malah Gusti Allah. Rile. Oke, ora sampeyan aja kok. Sampeyan iku duwe keapian sing iso kepanjingan ilmu niku rohani. Nah rohani niku manggone ning jero. Lewati kuping, lewati moto, lewati irung, lewati lambe, lewati sikil. Dan ngebono ten mriki niku mboten gampang. Nggih ta. Nek mulang lambe kon muni sabar niku gampang. Tangan kon muni sabar cekeli pensil sabar adalah kon muni iso. Tapi manjing nih kalimat sabar manggon ning teng jero mriki niku ilmu nih benten kali ilmu nulis sabar. Di saat-saat seperti ini inilah semua sedang butuh kurikulum pesantren. Mula pesantren saniki kondi yang satunya diadaptasi hampir seluruh sekolah. Di saat orang lain sedang berburu sistem pesantren, awak dhewe mulai meninggalkan pesantren. Lah mula wong niku nek dididik ilmu pesantren, wong ini ku ayem tentrem tenang. Sebab nopo? Pesantren itu punya cara tersendiri mengajarkan ilmu, caranya ulama mengajarkan ini caranya sendiri. Mula wong nek dididik nek pondok tenang, ayem, tentrem, dari ribut. Ora kaya wong saiki. Kenapa? Sing dicontoh itu kiai nek teng pondok niku. Nah kiai pondok niku yo menyontoh kiai. Kiai ini. Kiai ini sadurunge nyontoh kiai. Kiai ini. Lah kalangan-kalangan pesantren santri Nahdlatul Ulama niku mesti nyontohne Kiai Hasyim As'ari. Yo sing iki contoh. Lah Kiai Hasyim ini nyontoh gurune namine Kiai As'ari kali Kiai Khalil. Mungkin dia nyontoh gurune maneh ngono tok. Namine Kiai Khairat. Kiai Khairat nyontoh gurune Kiai Abdul Halim Bakhir. Kiai Abdul